Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. Masih fi qira'ati syarah Hasan al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala alamatan al-ajrumiyah. Al-Imam Muhammad ibn Daud as-Sunhaji rahimahullah. Al-Mutawaffa sanah 723 baik 23 al-Hijratin Nabawiyah 6 Al-Kafrawi rahimahullahu taala mata tawfi Al-Kafrawi sanah 1200 ba'dal alf 1202 Hijriah, selisih 4 tahun dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya, Syekh Muhammad Ibn Wahhab wafat 1206, kalau beliau Al-Kafrawi 1202. Ya, 6 terakhir sudah sampai dalam i'rab ya. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu berkenaan dengan i'rab, apa itu amil al-awamil, ya, aqsam al-awamil. Kemudian juga sudah dijelaskan mengenai lafdan atau takdiran, ya, apa makna atau apa i'rab dari lafdan dan takdiran. Dan juga sudah kita bahas mengenai al-ilal ataupun al-mawani dari munculnya atau terlafalkannya i'rab. Ya, ada banyak mawani, namun yang masyhur ada 3 yang disebutkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Baik, summa qala rahimahullahu taala, saya tepatnya sampai mana kemarin? Kemarin waktu saya baca contoh cuma saya stop, seingat saya. 6. Baik. Ila. Baik, setia. 6 itu berarti ngikut dengan pembahasan sebelumnya. Sampai kita baca ulang dari wala farqah. Ini pembahasan baru. Ini kan dari kalimat wa inna ma dhahratil fathatu 'alal ya'i wal wawu 'alal ismi wal fi'li li khiffatiha bi khilafil dhammati wal kasra fa innahuma yuqaddarani li thiqalihima. Baik, sampai situ. Sekarang pindah ke masalah, atau bukan masalah baru, sekedar penjelasan tambahan saja. Qala rahimahullah wala farqa fil alifi wal ya'i baina ay yakuna mawjudaini kama masala au mahdhufain. Kata beliau tidak ada bedanya dalam masalah i'rab muqaddar itu, baik alif dan ya'nya itu mawjudan, ada tertuliskan, ataukah keduanya alif dan ya' itu dimahdhuf. Ya, yakni tidak ada bedanya dalam hal i'rab muqaddar. Cuma bedanya kalau hurufnya alif atau ya-nya kita bilang muqaddar alal alif atau muqaddar alal ya. Tapi kalau alifnya dan ya-nya muqaddar, maka tinggal kita katakan mabni atau alal fathi wa alamatu nasbihi masalan, ya, alal ad-dhammatul muqaddara alal alif al-mahdhufa atau alal ya al-mahdhufa. Gitu saja. Jadi tidak mempengaruhi i'rab. Baik alif dan ya-nya itu tertulis maupun ketika dia mahdhuf. Kata beliau fal awal afwan baina ay yakuna mawjudaini kama masala, sebagaimana sudah berlalu ya. Contoh alif dan ya yang dituliskan alif dan ya-nya yang muncul, yang mawjud. Seperti pada kalimat akhsha. Akhsha ini kan alifnya muncul. Atau ya yarumi atau enam yang semacamnya. Ini sudah berlalu cara mengirobnya. Cara mengirobnya di mana semua harokat muqaddar alal alif atau muqaddar alal ya. Jelas ya? Muqaddar alal alal ya. Enam. Tinggal maniknya. Kalau alif, maka maniknya apa? Hah? Apa manik kalau pada alif? Atau azur wa filia asikol. Taib. Qala rahimahullah fal alifu. Nah, sekarang mahdhufain. Bagaimana kalau alif dan ya-nya hilang? Nah, fal alif, contoh alif yang hilang. Ya, contoh kalau alifnya yang hilang. Nahu ja'a fatan bit tanwin. Baik, di sini fatan ini alif, alifnya ini seharusnya tidak ada ya, seharusnya tak saja. Ja'a fatan. 6. Ini kita sama-sama nuskhonya ya. Di situ itu ada juga. Sama-sama nuskhonya. Antum? Ada alif di situ ya? Alif maksura ya? Iya, alif maksura. Taib, seharusnya enggak ada di sini. Karena ini kan pembahasan di mahzuf alifnya. Iya kan? Dikatakan maujudaini au mahzufain. Ya, maujudain atau mahzufain. Kalau maujudain sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Kalau alifnya muncul, yaitu apa? Di irob kemarin. Ya, itu pada yasa, pada fi'il mudhari. Nah, al-fata juga kemarin beliau irob al-fata dengan memunculkan alif. Nah, sekarang ja'a fatan bitanwin dengan nakirah. Wa irabuhu ja'a fi'lun madhin wa fatan fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifil mahdhufa. Tuh, lihat ya kan? Dikatakan di sini wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif al-mahdhufa. Jadi alifnya mahdhuf. Naam. Kenapa mahdhufa? Liltiqa'is sakinain. Kenapa alifnya dihilangkan? Karena bertemu dua sukun. Wa nahwu ra'aitu fatan. Wa irabuhu. Ya, irabnya ra'aitu fatan. Ra'aitu fi'lul fa'il. Fatan maf'ulun bihi mansubun. Bifathatin muqaddaratin alal alifil mahdhufa. Liltiqa'is sakinain. Ya, liltiqa'is sakinain. Untuk majrur. Wa nahwu marartu bifatan. Wa irabuhu marartu. Fi'il wa fa'il wa bifatan jar wa majrur bi kasratin muqaddaratin 'ala al-alif al-mahdhufa liltiqa'is sakinain. Ya. Maka selayaknya tanya tidak ada. Afwan, alifnya tidak ada karena dikatakan muqaddara 'ala al-alif mah 'ala al-alif al-mahdhufa. Naam. Bagaimana ceritanya atau bagaimana bisa dikatakan liltiqa'is sakinain? Beliau menjelaskan id aslu fatan fatayun. Asalnya kata fatan itu fatayun. Ya, bi fathhi ta wa tahrikil ya munawwanah. Ya, dengan apa namanya di fathah huruf ta-nya, yakni di fathah huruf sebelum ya, sementara ya-nya berharokat. Ya-nya berharokat kemudian sebelumnya fathah. Ya, dan dia bertanwin, fatayun gitu. Kemudian faquli batil ya'u alifan. Huruf ya-nya dari kata fatayun, ya-nya itu dirubah menjadi alif. Kenapa? Litaharrukiha wa fitahi ma qablaha. Ini pembahasan tasrif ya, pembahasan sorof dalam masalah ta'lil. Dalam masalah ta'lil. Ya. Jadi ya dirubah jadi alif, kenapa? Karena ya-nya berharokat dan sebelumnya fathah. Fajtama'a sakinan, maka bertemulah dua sukun. Sukun, mana dua sukunnya? Yang pertama al-alif. Karena alif tidak bisa menerima harokat, dia sukun. Dan yang kedua, sukunnya nun, at-tanwin. Tanwin kan nun sukun. Ya. Maka bertemu antara alif, ya, sukunnya alif dengan sukunnya tanwin. Paham ya? Jadi kan fatayun kemudian dirubah menjadi apa? Berubah menjadi fathah. Berubah jadi alif. Cara bacanya gimana? Enggak bisa dibaca, enggak mungkin dibaca fataun, enggak boleh. Enggak boleh dibaca fataun karena alif enggak bisa menerima harokat. Enggak boleh dibaca fataun. Ya. Jelas sampai sini? Tidak boleh dibaca fataun. Maka apa? Hah? Tapi karena dia asalnya tanwin, maka tanwinnya ketak, fatan, gitu kan? Nah, kemudian ketemulah dua sukun, fatan, nun, tanwin, ya, nun sukun yang merupakan tanwin yang di atasnya tak, sama alif se itu sendiri yang tidak bisa menerima harokat. Bisa di, anu kan? Digambarkan kan? Ya. Maka tatkala bertemulah dua sukun, maka yang aula adalah menghilangkan alif. Ya, kenapa bukan nun yang dihilangkan? Karena alif huruf illat, yakni lebih aula menghilangkan alif dibandingkan nun. Jelas ya? Maka dikatakanlah fatan tanpa alif. Jelas ya? Jadi saya apa namanya, belum, nggak punya file yang lain di sini, di yang satu. Saya cari filenya, nggak, ternyata nggak ada di sini. Iya, saya nggak tahu apakah bentar. Ini seharusnya tidak ada alifnya nih. Baik, kita baca dulu. Wal ya'u. Sekarang contoh ya' yang mahdhufah. Nahu ja'a qadin. Lihat, hapus terhapus ya'nya. Ja'a qadin. Bit tanwini. Ya, bit tanwin. Atau boleh wa'irabuhu ja'a fi'il madhi. Wa qadin fa'ilun. Ya. Fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-ya' al-mahdhufah li iltiqa'i sakinain. Mana min dhuhuriha as-siqal. Wa nahu marartu bi qadin wa'irabuhu. Marartu fi al-wafail wa biqadin jar wa majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun aliyah al-mahdhufa li iltiqa'i sakinain mana'a min dhuhuriha as-siqal. Ya. Udah ya. Nah, sekarang asalnya kata beliau wa asluhu qadiyun. Asalnya apa? Qadiyun bi tahriki al-ya munawwanatan. Dengan ya berharokat seraya dia ditanwin, dalam keadaan dia bertanwin. Fastus qilatid dhommatu awil kasratu alal ya. Maka dhomma dan kasra menjadi siqal atas ya. Ya, tidak bisa ditanggung, diangkat oleh al ya. Fahudifati dhommatu awil kasra, maka harakatnya pun dihilangkan, dhomma atau kasra. Fal taqa sakinan, maka bertemulah dua sukun. Sukun yang pertama sukunnya ya itu, qadi. Ya, qadi. Yang kedua tanwin. Jadilah apa? Liltaqai sakinain, maka jadilah qadin, dihilangkan ya-nya. Ya, ja'a apa? Qadin. Ra'i marartu bi qadin. Baik. Sekarang taib lah bakso. Di sini juga ada ya alifnya. Lah. Naam. Abah sabi. Ini selesai irobnya untuk apa? Al apa tadi? Al alif wa al ya. Yang jelas mananya jelas ya. Yang diinginkan dengannya jelas. Wa amma nahwu ra'aitu qadiyan fatadhharu fihi al fathatu li khiffatiha kama taqaddam. Adapun pada kalimat ra'aitu qadiyan, maka dia zahir fathahnya karena apa? Karena sudah ringan, sebagaimana sudah berlalu. Baik, sekarang pembahasan berikutnya masih berkenaan dengan lafdhon atau takdiron. Kemarin sudah disebutkan berapa ihtimal i'rabnya lafdhon atau takdiron. I'rab yang pertama apa? Nah, apa i'rab yang pertama? Hal, disebutkan oleh Syekh Sabah Khalid ya, Al-Azhari. Dia hal, dari yang disangga oleh Al-Kafrawi rahimahullah dengan mengatakan bahwasanya lafdhun atau takdiran masdar, dan tidak ada masdar menjadi hal ya. Masdar itu kan ghairu mushtaq. Jelas sampai sini? Masdar itu ghairu mushtaq. Nah, maka tidak bisa di menjadi hal isim-isim yang bukan mushtaq ya. Syaratnya nanti akan disebutkan, saya kira sudah berlalu ya, bahwa hal, syarat hal itu harus mushtaq. Sementara masdar bukan termasuk isim mushtaq, maka tidak bisa lafdhun dan takdiran di i'rab hal. Ya, walaupun kemudian dijawab oleh apa namanya sebagian ulama bahwa yang dimaksudkan menjadi hal di sini, atau ketika didapati hal itu dalam keadaan jamid bukan mushtaq, maka wajib ditakwil ke mushtaq. Ya, sehingga lafdhun atau takdiran ditakdirkan apa? Malfudhon au muqaddaron, ditakdir ke isim maf'ul, dan isim maf'ul itu apa? Mushtaq. Kemudian i'rab yang kedua fi'il maf'ul, maf'ul bihi, yakni takdirnya apa? A'ni lafdhon au takdiron. Dan i'rab yang ketiga maf'ul mutlak, takdirnya apa? Yulfadhu lafdhon au yuqaddaru takdiro. Gitu. Ini tiga i'rab yang disebutkan dalam i'rab lafdhon au takdiro. Nah, sekarang di sini beliau membawakan ihtimal lain. Kata beliau, wa yuhtamalu ruju'u qawlihi lafdhan aw taqdira lil awamil. Nah, ini sisi yang baru ini. Bisa juga, ada juga kemungkinan kita mengembalikan kata lafdhan aw taqdiran ini kembali kepada amil. Jadi amilnya ada yang lafdhan dan ada yang takdiron. Ya. Nah, kembalinya kalau masalah irob tetap sama. Ini kan cuman masalah lafzan dan takdiran ini kembalinya kemana? Dia menjelaskan apa ini? Kalau masalah irob tetap sama, tiga ihtimal itu. Hal atau maful bihi atau maful mutlak. Tapi yang dibahas di sini sekarang adalah dari sisi makna, lafzan atau takdiran kembali kemana? Kembali ke siapa? Ya. Yang disebutkan sebelumnya oleh Al-Kafarawi rahimahullah, lafzan atau takdiran kembalinya kemana? Hah? Pada kalimat al-irabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil dakhilati 'alayha lafzan atau takdiran. Lafzan takdiran kembali kemana? Hah? Secara mana? Dia menjelaskan apa? Enggak. Al-irabu huwa taghyiru awakhir al-kalim. At-taghyir. Dia menjelaskan taghyir. Yani taghyirnya itu lafzan atau takdiran. Iya. Nah, ihtimal yang kedua bisa kembali kepada lafzan atau takdiran kembali kepada amil, yakni amilnya yang lafzan dan amil yang takdiran. Ya. Kita sudah bahas kemarin masalah amil ya, bahwa amil itu ada secara umum ada dua, ada lafzan, ada takdiran muqaddar atau amil lafzi dengan amil maknawi. Ya, amil lafzi atau amil maknawi. Kata beliau, wa yuhtamalu ruju'u qawlihi lafzan aw taqdiran lil awamil fi qawlihi ikhtilafil awamil. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, kalau kita kembalikan lafzan aw taqdiran, kita kembalikan penjelasan apa bahwa ini merupakan bayan terhadap kalimat al awamil, maka maknanya yakni annal awamila imma malfudatan kama taqaddam aw muqaddaratun. Ya. Bahwa amil itu bisa jadi terlafalkan, bisa jadi juga muqaddar, tersembunyi. Ya, tersembunyi. Ini beda dengan amil ma'nawi yang kemarin kita sebutkan. Ini amil tersembunyi. Dia sebenarnya amil lafzan, tapi muqaddarah. Ya. Dia amil lafzi, tapi dia muqaddar. Ka'ayyuqal misalnya, ditanyakan, man darabata fatakulu zaidan. Apa irobnya zaidan? Maf'ulun bihi. Mana amilnya? Ya, mahdzuf yang dipahami dari soalnya, yakni darabtu wa at-taqdiru darabtu zaidan. Maka darabtu di sini adalah amil yang mahdzuf. Ya. Walaupun ihtimal seperti ini ada, cuman dari semua poin syarah yang menjelaskan tentang definisi irob ini, semua mengembalikan kalimat lafdzan atau takdiran kembali ke mana? Ke taghyir, bukan ke masalah amil. Baik, bukan ke masalah amil. Walaupun ihtimal seperti ini yang memungkinkan, tapi lebih ansab kalau dibawa kepada kemungkinan yang pertama yang sudah berlalu, yakni kembali kepada at-taghyir, yakni at-taghyir yang terbagi menjadi dua, lafzan atau takdiran. Taib, darabtu zaidan wa irabuhu darabtu fi'lun wa fa'il wa maf'ulun. Apa ini? Darabtu fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Seharusnya zaidan ya. Darabtu zaidan fi'il wa fa'il wa maf'ul, kan begitu. Ya kan di sini disebutkan fi'il wa fa'il wa maf'ul, tapi enggak disebut zaidan. Nah. Ini sebentar. Iya, di nuskho yang lain darabtu zaidan begitu. Sebentar. Wa irabuhu enggak ada kata darabtu. Di nuskho yang lain di sini wa irabuhu langsung fi'il wa fa'il wa maf'ul begitu langsung. Jadi enggak ada kata darabtu. Di nuskho yang lain, wa irabuhu fi'il wa fa'il wa maf'ul. Langsung begitu. Enggak ada kalimat darabtu. Jelas ya? 6. Fal'amilu fi zaidan an-nasba wa huwa darabtu mahdhufun. Maka amil pada kata zaid yang mansub, amilnya yaitu darabtu, ini mahdhuf. Lidalalati ma qablahu alaihi. Karena ada dilala dari kalimat sebelumnya. Ya, wa hadza 'ala al-qaul bi anna al-iraba ma'nawiyyun wa huwa al-mashhur. Ya, ini pun ya, ini kata beliau dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwa irab itu adalah perkara sifatnya maknawi dan ini yang masyhur. Taib. Ini kata beliau wa hadza 'ala al-qaul, ini dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwa irab itu maknawi. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa ini? Yang mengatakan irob itu adalah amrun maknawi, bukan amrun yang lafzi. Hah? Ini mazhabnya kufiin. Baik, mazhabnya kufiin. Sudah kita sebutkan perbedaan antara Basriin dan kufiin dalam memandang irob. Ya, kalau Basriin memandang i'rab itu lafzi, perkara yang terlafalkan, yang sifatnya apa? Hissi, dilihat. Sementara Kufiin memandang i'rab itu amrun ma'nawi, tidak terlihat. Sifatnya ma'nawi. Karena dia tidak terlihat, maka dia butuh tanda-tanda keberadaan. Apa tanda-tandanya? Dhamma, fathah, kasrah. Itu tanda di bahwa dia ada. Jadi dhamma itu bukan i'rab. Dhamma itu bukan i'rab menurut Kufiin. Dia adalah tanda terjadinya apa? I'rab. Dia tanda. Karena dia tidak, karena i'rab bersifat maknawi, maka dia butuh tanda untuk menunjukkan dia ada di situ. Karena kalau sifatnya maknawi baru tidak ada tanda juga, ya kita nggak tahu dia ada atau tidak. Jelas sampai sini? Maka menurut Kufiin, dhamma itu bukan i'rab, tapi alamat i'rab. Ya, fathah itu bukan i'rab. Dia adalah apa? Alamat i'rab. Ya. Kasra itu bukan jer, bukan. Dia adalah alamatul jer. Sementara menurut Basriin, nanti akan disebutkan bahwa i'rab itu adalah amrun lafzi. Ya, amrun lafzi. Jadi menurut Basriin, dhamma itu i'rab, bukan tanda i'rab, dia i'rab. Dia i'rab. Fathah itu i'rab. Jelas? Bukan tanda i'rab, bukan. Jelas ya? Jadi bedakan. Bukan tanda, tapi dianya. Dianya memang yang i'rab. Taib. Dan kata siapa? Al-Kafrawi rahimahullah, pendapatnya Kufiin ini masyhur. Wahuwa al-masyhur. Wahuwa al-masyhur. Inilah yang masyhur. Taib. Ini selesai ya. Jadi semua yang dijelaskan tadi oleh penulis rahimahullah ta'ala dari awal sampai akhir berkenaan dengan i'rab ini semua dibangun di atas pendapat yang mengatakan i'rab itu bersifat maknawi. Tidak terlafalkan i'rab. I'rab tidak bisa dilafalkan. Yang bisa kita lafalkan adalah tanda i'rabnya. Kalau i'rabnya sendiri maknawi. Kenapa? Karena makna i'rab adalah apa? Taghyir, perubahan. Perubahan itu tidak bisa dilafalkan. Yang kita lafalkan adalah tanda perubahannya. Tanda-tanda perubahan. Adapun perubahan itu sendiri, itu maknawi. Itu maknawi. Jelas? Taib. Ini selesai pembahasan al-i'rab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. 6. Tsumma qala rahimahullah wa yuqabiluhu al-bina, yani wa yuqabilu al-i'rab al-bina. Wa ma'nahu lughatan wad'u syai'in ala wajhin yuradu bihi tsubutu. Bina secara bahasa adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu dengan tujuan untuk mengokohkan sesuatu tersebut. Makanya bangunan dikatakan bina karena meletakkan batu di atas batu untuk supaya kokoh. Kata beliau, fa illam yakun alal wajhil madzkur fa huwa tarkib. Tapi kalau menyusun sesuatu di atas sesuatu bukan bertujuan untuk mengokohkan, maka itu namanya tarkib. Itu namanya secara bahasa namanya apa? Tarkib. 6. Tarkib. Sekedar menyatukan bahagian-bahagian yang terpisah. Wastilahan, adapun bina secara istilah, dan tentunya isim yang terkena bina atau kalimah, ya, kalimah yang terkena bina dinamakan al-mabuni. Dikatakan mabuni. Taib, istilahan, luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Luzumnya, ya, akhir kata, ya, dalam satu keadaan tertentu, ya, taib. Halatan wahidatan. Lazimnya, yakni tetapnya tetapnya keadaan terakhir dari suatu kata, ya, halatan wahidah, dalam satu keadaan, tidak mengalami perubahan sama sekali. Baik. Dan yang dimaksud dengan akhiril kalimah sama seperti di pembahasan i'rab, yaitu apa? Ahwal awakhiril kalimah. Ya. Nahwu sibawaihi. Sibawaihi ini mabni alal kasr. Taqulu ja'a sibawaihi wa irabuhu ja'a fi'lun madin wa sibawaihi fa'ilun mabniun alal kasr fi mahalli raf'in. Wa ra'aitu sibawaihi wa irabuhu ra'aitu fi'l wa fa'il wa sibawaihi maf'ulun bihi mabniun alal kasr fi mahalli nasbin. Wa marartu bi sibawaihi wa irabuhu marartu bi fi'lin madin marartu fi'lun madin wa ta fa'ilun bi sibawaihi wa ta fa'ilun bi sibawaihi. Ya. Afwan, wa ta fa'il bi sibawaihi alba harfu jar wa sibawaihi majrurun bil ba mabniun al kasr fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Sudah ya? Baik. Sibawaihi di sini tidak pakai tanwin. Berarti yang dimaksudkan siapa ini? Apa yang dimaksudkan dengan sibawaihi? Ya, ini sibawaihi al-imam al-masyhur. Ya, kalau yang dimaksud dengan sibawaihi yang lain bukan beliau, maka seharusnya dia apa? Ditanwin. Sibawaihin. Tanwin apa namanya itu? Kemarin? Tanwin tankir. Taib. Untuk menunjukkan bahwa isim mabni itu nakirah. Ini isim tanwin yang masuk pada sebagian isim-isim mabni. Ya, untuk menunjukkan bahwa ia nakirah. Taib. Nah, pembahasan masalah albina, ya. Pembahasan masalah bina ini sama seperti pembahasan dalam irob, ya. Hanya saja dia kebalikannya. Hanya saja dia apa? Kebalikannya. Nah, hanya saja dia kebalikannya. Di mana sebagaimana dalam masalah irob ada dua pendapat dalam masalah irob. Apakah irob itu sifatnya maknawi atau sifatnya lafzi? Kita sudah sebutkan ya. Maka di mabni juga seperti itu, di masalah albina juga seperti itu. Para ulama an-nuhat berbeda pendapat mengenai albina. Apakah bina itu adalah amrun lafzi atau amrun maknawi? Jelas? Nah. Kata beliau di sini, albina definisinya adalah apa? Luzumu akhiril kalimati halatan wahidah. Tetapnya. Maka di sini beliau rahimahullahu taala menafsirkan atau mendefinisikan al-mabni dengan amrun maknawi. Dengan apa? Amrun maknawi, yakni luzum. Luzum wa akhir syai. Ini sama seperti takdir. Itu juga amrun maknawi. Dan kalau di sana, di pembahasan irob, yang memandang irob sebagai amrun maknawi itu adalah kufin, maka di sini juga sama. Yang memandang mabni sebagai amrun maknawiun juga apa? Kufin. Kufiun. Sementara basriin memandang apa? Ya sama. Kalau di irob itu, irob, di pembahasan irob, mereka mengatakan, Basriun mengatakan bahwa irob itu amrun lafzi, maka di bina juga sama. Di pembahasan mabuni juga mereka mengatakan apa? Al-bina itu juga amrun lafzi. Jelas? Maka kalau dikatakan ja'a, Kufin mengatakan ja'a, ini mabuni alal-fat. Mabuni alal-fat. Jelas sampai sini? Jadi dia tetap harkatnya di atas apa? Fathah. Ya. Namun yang dimaksud dengan bina oleh kufiin adalah tetapnya dia ini. Nah, luzumnya dia di atas satu keadaan tertentu. Adapun fathah dia penanda bagi mabni. Dia adalah alamat bagi bina. Sementara Basrin mengatakan tidak, fathah itulah bina. Fathah, dhamma, kasrah, sukun itu bina. Dia bukan tanda bina, dianya bina. Dialah yang apa? Dialah yang bina. Jadi pembahasannya sama seperti di pembahasan irob kemarin. Ya. Dalam masalah apakah irob itu amrun maknawi atau amrun lafzi, maka demikian pula di masalah bina juga ada khilaf mereka dalam masalah itu. Jelas sampai sini ya? Baik, mungkin secara signifikan tidak ada taksir ya, tidak ada asar yang terlalu signifikan dalam masalah ini ya. Namun ini hanya mimbab mengetahui pandangan para fuqaha dalam masalah ini, dan kalau seorang sudah apa namanya memahami dan memiliki basic yang baik dalam nahwu, maka akan sangat menarik kemudian membahas ikhtilaf antara dua mazhab besar ini dalam nahwu. Kita melihat bagaimana apa kecerdasannya para apa nahwuin dalam apa namanya dalam membahas suatu lafaz ya, dari kacamata nahwu ya. Ini sama seperti ketika kita asik melihat bagaimana pembahasan para fuqaha dalam fikih. Ya, 6. Ini kita belum berbicara menyinggung mazhabnya Baghdadiin, kemudian mazhabnya apa namanya Maghribi, ya, Andalusia, apa madrasah Andalus dan semacamnya. Ini juga apa namanya perkara yang menarik, perkara yang menarik. Juga ada madrasah Basriyah, bukan di Basra, di mana? Iya Andalus, kemudian di Maghrib juga ada ya. Nah. Tapi ini kan mazhab-mazhab kayak Baghdad, Madrasah Baghdadiyah, Andalusia ini semua muncul setelah apa namanya berkurangnya dominasi Basriin dengan Kufin. Tapi ini hal yang menarik untuk melihat bagaimana wijhatun nadhar dari para ulama dalam masalah ini atau dalam masalah yang mereka perselisihkan. Taib. Jadi menurut Basriin bina itu adalah asarun zahir. Asarun zahir. Jelas sampai sini? Sementara siapa? Kufin memandang bahwasanya al-bina itu adalah apa? Amrun ma'nawi. Tidak ada asar, tidak ada asar yang bersifat zahir. Nah, dan sebagaimana dalam pembahasan i'rab itu ada yang muqaddar, maka sama di bina juga ada apa? Muqaddar. Pembahasannya sama. Iya. Misalnya fi'il madi, ya, fi'il madi ya mabni masalan alal fath tapi al muqaddar. Ya, atau mabni ala abdom tapi al muqaddar masalan misalnya ya. Jadi di bina pun ada i'rab yang muqaddar. Ada i'rab yang muqaddar. Misalnya mata tanam. Mata isim istifham mabni ala apa? Mabni ala sukun atau alal afwan ini fi'il madi ya, fi'il madi afwan. Ini mata kalau huruf dia, dia isim. Mabni ala sukun fi mahalli apa? Raf'in mubtada. Taib, mata tanam kan dia isim kan? Nah. Kalau fi'il madi misalnya apa fi'il madi yang mabni? Tapi mabni yang muqaddar. Hah? Misalnya sa'a. Ya kan? Sa'a Muhammadun fil khairat misalnya. Maka sa'a fi'il madi mabni ala al-fathi al-muqaddar. Mabni ala al-fathi al-muqaddar. Jelas sampai sini ya? Nah. Bukan dikatakan sa'a sama seperti mata mabni ala sukun, enggak. Karena fi'il madi tidak ada mabni ala sukun kecuali kalau bersambung dengan dhamir rafi'in dhamir rafi'in mutaharrik baru mabni ala sukun. Jelas sampai sini, itu pun nanti akan datang khilaf ya. Atau sudah berlalu kan ikhtilaf khilaf dalam masalah saya di fi babil afal ya, khilaf antara Basri dengan Kufin dalam i'rabnya fi'il madi. Dia mau bunyi ala apa? Baik. Qala rahimahullahu taala, ini selesai. Kata beliau wa amma 'alal qaul bi anna al-i'raba wal bina'a lafziyan, ini. Adapun menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya i'rab dan bina itu perkara lafzi dua-duanya. Ini mazhabnya siapa? Hah? Basriin. Iya. Kata beliau wa in kana huwal ashah. Iya. Walaupun inilah pendapat yang paling benar. Nah, ini lihat ya bagaimana Al-Kafrawi rahimahullah menterjih mazhabnya Basriin dalam masalah al-i'rab wal bina, bahwa al-i'rab wal bina itu asarun zahir, bukan amrun ma'nawi. Dia asarun zahir. Jelas? 6. Kata beliau wa in kana huwal ashah fa yu'rafu minal mutawwalat. Hanya saja pembahasan tentang itu dibahas nanti di kitab-kitab yang panjang lebar menyebut ikhtilaf mereka ini. Ya. Adapun di sini karena Ibnu Al-Ajram rahimahullah yamshi ala madzhabil kufiin, maka beliau mencukupkan dengan mazhabnya kufiin bahwasanya al-irab wal bina itu amrun ma'nawi. Ya, walaupun beliau mengatakan wa huwal masyhur, beliau sudah berikan komentar ya wa huwal masyhur, itu adalah pendapat yang masyhur, tapi dalam masalah asah maka mazhabnya Basriin lebih sahih. Baik, summa qala rahimahullahu taala wa aqsamuhu. Yani wa aqsamu al-irab. Aqsamuhu arba'ah. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ini sekarang. Apa i'rabnya? Wa aqsamuhu wa i'rabuhu. Waw. Al-waw harfu atfin au lil istinaf. Kalau dia harfu atof, ya, maka apa? Dia mengatofkan jumlah dengan jumlah. Kalau dia istinaf, ya sudah. Berarti dia jumlah jadidah. 6. Wa aqsamun mubtada'un marfu'un bila tidak. Terserah waw ataf atau waw-nya istinaf, aksamun tetap mubtada', tidak berpengaruh i'rabnya. Taib. Aksamun mubtada'un marfu'un bila ibtida' wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa aksamu mudhafun wal ha' mudhafun ilayhi mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin. Arba'atun khabarul mubtada'. Ini i'rabnya, khabarul mubtada', yakni wa aksamuhu arba'atun. Arba'atun khabarul mubtada marfu'un bila ibtida' bi dhammatin dhahiratin fi akhirih. Baik. Saya kira i'rabnya jelas. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Apa i'rabnya? Kata beliau raf'un badalun min arba'ah. Badalu ba'dhim minal kul. Min kul. Badal ba' min ba'd min kul. Jadi di irobnya apa? Di irobnya waqsamuhu arba'atun raf'un, gitu kan? Ya, dia badal dari arba'atun. Ya, raf'un. Nah. Apakah bisa dibaca raf'an? Secara apa namanya? Lughah bisa dibaca raf'an sama raf'in? Waqsamuhu arba'atun. Apakah bisa dibaca raf'an? Bisa. Takdirnya apa? A'ni raf'an. Ya. Adapun jar enggak bisa. Waqsamuhu arba'atun. Tidak ada apa namanya? Amil yang bisa menjar, ya. Adapun nasab bisa memungkinkan. Tapi karena Ibnu Ajrum baca raf'un berarti kan i'rabnya jelas padahal. Kalau raf'an kan pasti ada alif kan begitu. Tanwin. Raf'un badalun min arba'ah. Badalu ba'di min kull. Wa badal marfu'i marfu'un. Kata beliau wa fihi ma marra fi qawlihi ismun wa fi'lun wa harfun. Dan i'rabnya raf'un ini pembahasannya sama seperti atau pembahasan terhadap kata raf'un ini sama sudah berlalu kemarin pada i'rab kalimat isim wa fi'il wa harf. Ini kan jenis kalimatnya sama ya. Kemarin apa? Hah? Al-kalam huwa al-lafzul murakkab al-mufid bil wada' wa huwa salah satu aksam, ya kan? Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya lima. Persis sama kan? Wa huwa salah satu aksam. Di sini waqsamuhu arba'ah. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Maka i'rabnya raf'un di sini atau pembahasan mengenai i'rab raf'un di sini sama seperti pada kata isim wa fi'il wa harf kemarin. Iya. Sama seperti isim, fi'il dan harf kemarin. Apa persamaannya? Apa yang dimasukkan di sini? Wa fihi ma marra. Pada kalimat raf'un di sini ada pembahasan yang sudah berlalu ketika kita membahas isim wa fi'il wa harf. Wa huruf. Wa harfun ja'ali ma'nan. Apa yang dimaksud di sini? Wa fihi ma marra. Ma di sini kembali ke mana? Mengenai apa? Pada pembahasan raf'un sudah berlalu. Ya, itu pembahasan yang sama yang sudah berlalu pada kalimat apa? Ismun. Pembahasan apa yang dimaksud di sini? Yang sudah berlalu? Yang bisa kita terapkan juga pada raf'un? Hah? Dari yang baca sebelumnya? 6. Raf'un wa nasbun wa khafdun. Dikata rafa. Masalah apa? Hah? Di pembahasan isim wa fi'il wa harf. Ja'ali ma'nan. Ketika dibahas isim. Apa yang disebut di situ pembahasannya? Iya. Pembahasannya adalah kalau dia ba'd min kull, apa syaratnya badal ba'd min kull? Apa syaratnya? Ba'd min kull. Suatu lafaz dikatakan dia badal ba'd min kull. Apa contohnya badal ba'd min kull kalau di apa? Di matan kemarin, ajaromnya. Misalnya apa? Akaltu rogifa thulutha hu. Baik. Syarat badal ba'd min kull harus ada apa? Domir ait yang mengaitkan antara badal dengan mubdal minhu. Ya. Akaltu ar-rogifa thulutha hu. Hu kembali ke mana? Ar-rogif. Itu persyaratannya. Nah, sementara di sini tidak ada. Nah, sekarang kalau raf'un itu adalah badal ba'd min kull. Ya, dari kata aksamuhu, dari kata arba'atun. Nah, kemana mana domirnya raf'un yang kembali kepada arba'ah, yang kembali kepada mubdal minhu? Jelas sampai sini? Iya. Mana domirnya? Sementara syarat dari badal ba' min kull bahwa badalnya harus bersambung dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu. Nah, ini pembahasan sudah dibahas kemarin di pembahasan apa? Waqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun. Sama kan? Ismun juga merupakan badal ba' min kull dari salasatun. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau di sini. Wa fihi ma marra. Pada pembahasan ini ada pembahasan yang sama yang sudah berlalu dalam pembahasan isim wa fi'il wa harf. Apa jawabannya kemarin? Nah. Jawabannya adalah apa? Bahwa dipersyaratkannya harus ada domir pada badal itu kalau bagian dari mubdal minhu enggak disebut semuanya, cuma disebutkan sebagiannya doang. Akaltu ar-ragifa sulusahu. Sulus ini kan cuman sepertiga dari ikan, enggak disebutkan semuanya. Makanya harus ada domir yang mengaitkan kembali kepada mubdal minhu. Tapi tatkala bagian dari mubdal minhu disebutkan semuanya, maka tidak perlu ada domir. Makanya dikatakan waqsamuhu arbatun, ada empat. Setelah itu disebutkan berapa? Tiga atau empat? Empat. Berarti disebut semua kan? Berarti tidak dibutuhkan apa? Tidak dibutuhkan domir. Sama seperti kemarin. Al-kalamuhu al-lafzul murakkabul mufidu bil-wada. Waqsamuhu salasatun. Tiga. Berapa disebut? Tiga juga. Berarti semua ajza dari mubdal minhu disebut. Karena itulah tidak perlu apa? Tidak perlu ada domir yang ait kepada mubdal minhu. Ini yang dimaksud di sini oleh beliau. Wa fihi ma marra. Pembahasan yang sama sudah berlalu pada isim fi'il dan harf. Yani kalau ada yang bertanya kenapa raf'un di sini tidak bersambung dengan domir, padahal dia badal ba' mingkul dari arba'atun. Jawabannya adalah karena bagian dari atau semua ajza dari mubdal minhu dalam hal ini arba'ah disebutkan empat-empatnya. Enggak ada yang tidak disebut. Karena itulah tidak ada keharusan untuk menyebutkan domir. Untuk mengikutkan domir. Qala rahimahullahu ta'ala. Raf'un wa nasbun. Irabnya wa nasbun. Al-waw harfu atfin. Nasbun ma'atufun ala raf'un. Wal-ma'atufu al-marfu'i marfu'un. Wa khafdun. Al-wawu harfu atfin. Khafdun ma'atufun aydun ala raf'. Wal-ma'atufu ala al-marfu'i marfu'un. Wajazmun al-waw harfu atfin. Wajazmun ma'atufun ala raf'un. Wal-ma'atufu ala al-marfu'i marfu'un. Sudah ya? Ini irabnya kalimat waqsamuhu arba'ah raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni maksud kalimat itu, maksud dari kalimat waqsamuhu arba'ah raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, maksudnya adalah yakni anna alqaba al-irabi arba'ah. Bahwasanya lakopnya irob ada empat. Perhatikan ya, lakopnya irob. Ini berarti apa? Mazhabnya kufin ya. Karena menurut Basriin, ya, irob itu adalah dommanya, fathanya, kasranya, beserta semua apa? Nah, alamat faraiyahnya, alamat nawaibnya, pengganti-penggantinya. Baik? Kata beliau, irob itu memiliki empat alqab. Yang pertama, ar-rafu, wa ma'nahu lughatan al-uluwu. Ya. Wastilahan taghyirun makhsusun alamatu dhamma. Perhatikan ini tarifnya kufin. Rafa adalah perubahan tertentu dengan alamat dhamma wa mana ba'anha atau penggantinya. Kalau Basrin mengatakan rafa adalah dhamma, selesai. Enggak ada bukan dikatakan taghyirun makhsus dan semacamnya. Mereka hanya mengatakan rafa adalah ad-dhammatu wa mana ba'anha, itu aja kalau menurut Basrin. Ya, dhamma apa rafa menurut Basrin adalah dhamma dan penggantinya. Kenapa? Karena irob menurut mereka lafzi terlafalkan, bukan maknawi. Maka tidak perlu dikatakan taghyirun makhsus dan semacamnya, tidak perlu. Cukup dikatakan ar-rafa adalah ad-dhammatu wa ma'na ba'anha. Jelas ya? Baik. Wa yakunu fil isim wal fi'li. Rafa bisa terjadi pada isim dan fi'il. Nahu yadribu zaidun, fa yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati wa zaidun fa'ilun marfu'un aidan bid-dhamma. Sementara wa nasbu, taib, kalau untuk irab-irab yang zahir, kita tidak perlu terjemah ya, saya kira zahir, ya, kita baca saja. Wa nasbu wa ma'nahu lugatan al-istiqamah. Istiqamah secara lugatan. Wa istilahan taghyirun makhsusun alamatuhul fathatu wa manaba anha. Wa manaba anha. Taib. Kalau Basrin mengatakan nasab adalah al-fathatu wa manaba anha, fathanya langsung. Wa yakunu fil ismi wal fi'il. Nasab juga pada isim dan fi'il. Aidan nahu lan adriba zaidan. Lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Dan akan dijelaskan nanti di mansubat atau di nawasib al-mudhari apa makna istiqbal di sini. Adriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Wa zaidan maf'ulun bihi mansubun. Wal fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Naam. Wal khafdu wa ma'nahu lughatan diddu rafa. Yani at-tasaful. Al khafdu maknanya apa? At-tasaful. Ya. Wa huwa at-tasaful kata beliau. Diddu rafa wa huwa at-tasaful. Ini lughatan. Wastilahan taghyirun makhsusun alamatuhul kasratu wa manaba anha. Wala yakunu illa fil ism. Naam. Dan jar atau al-khafdu ini istilahnya kufiin, wastilahil basri, wastilahul basriin al-jar. Kata beliau dia hanya terdapat pada isim, nahwu marartu bi Zaidin. Marartu fi'lan wa fa'il bi Zaidin jar wa majrur wa alamatu jarrihi kasratun fi akhirih. Yani jar majrur mutaalliq kepada fi'il marartu. Jar majrur mutaalliq kepada fi'il marartu. Wal jazmu wa ma'nahu lughatan al-qafqu wa istilahan taghyirun makhsusun alamatuhu as-sukunu wa ma naba anhu wa la yakunu illa fil fi'li nahwu lan yadrib zaidun lam harfu nafin wa jazmin nuqalbin yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun wa zaidun fa'il. Jelas ya? Ya, i'rabnya jelas. Kata beliau dia jazm ini hanya ada pada fi'il saja. Ya. Hanya bisa pada fi'il saja. Baik. Kenapa? Karena al-jazm ini yang dibandingkan isim dengan fi'il, fi'il itu lebih berat dibandingkan apa? Isim. Sifatnya berat dibandingkan isim. Karena itulah, karena fi'il itu berat, maka dia lebih cocok dipasangkan dengan sesuatu yang ringan, yaitu yang tanpa harokat, yaitu sukun. Sementara isim yang ringan, pasnya diberikan padanya sesuatu yang apa namanya berat, yaitu kasrah. Yaitu kasrah. Nah. Sudah ya? Ini mimbab at-tanasub. Mimbab at-tanasub. Ini selesai. Jadi untuk i'rab yang empat hanya terjadi pada detailnya apa? I'rab yang empat hanya terjadi pada isim dan fi'il, fi'il mudhari. Detailnya seperti itu. Ya, pada fi'il mudhari. 6. Untuk isim kita katakan al-aslu fil asma mu'raban. Ya, al-aslu fil asma mu'raban. Sementara al-aslu fil af'al mabniyan. Asalnya pada apa mabniun? Ya, asal pada apa fi'il adalah mabni. Adalah mabni. Al-harf al-aslu fi al-mabni. Baik. Kemudian pada fi'il ada fi'il-fi'il yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari. Ini mudhari dia berarti keluar dari asal, dia furu'. Asalnya adalah apa? Mabni. Untuk semua fi'il, asalnya mabni. Maka untuk fi'il mudhari, dia apa? Fara' namanya. Ini dia mu'rab. Lawannya asal kan fara' ya. 6. Jadi asalnya pada fi'il itu mabni, maka mudhari, karena dia marfu, dikatakan dia, karena dia mu'rab, maka dia dikatakan fara'. Sementara, pada isim, semuanya adalah mu'rab. Dikecualikan darinya, yang menjadi fara' ada berapa? Ada 6. 6 isim-isim al-asma al-mabniyah. Mahya, Dumair, terus ismul, ismul isyara, wal ismul musul, wa ismul ismul sifam, terus isim fi'il wal akhir. Idza. Idza in ya isim syart, ismu syart idza. Jelas ya? Jadi 6 isim ini semuanya fara, jadi asal lawannya fara. 6 fara artinya apa? Yang keluar dari hukum asal itu harus diperhatikan dalam masalah nahwu. Itu nanti kita akan lebih jelaskan makna fara ini dalam pembahasan mamu min sharaf. Ketika dikatakan illatani far'iyatan, apa maksudnya far'iyatan? Itu dua illat yang fara. Apa maksudnya dua illat yang fara? Ini dua illat karena dia melanggar asal. Ya, bertentangan dengan apa? Dengan alasan. Insyaallah kita akan terangkan di situ. Baik. Kata beliau summa lamma dzakara al-musanniful aqsama ala sabilil ijmal syara'a yadhkuruha ala sabilit tafsili faqala falil asma'i min dzalika wa irabuhu fa alfa fa al-fasihiyah. Al-fasihiyah di sini wa taqaddama al-kalamu 'alaiha, sudah berlalu pembahasannya. Ya. 6. Sudah berlalu pembahasannya. Sudah berlalu pembahasannya di mana nih? Di mana ditemukan fa sebelumnya? Hah? Fa al-fasihiyah. Al-fasihiyah wazannya kan wazan fa'il, tapi dia bermakna maf'ul. Yani fa hah? Situ falismu yurafu bil khafdi. Itu na fa al-fasihiyah. Apa disebutkan di situ? Coba dibaca. Kita meroja. Hah? Ikra basar fadal. Baik. Jadi fa di sini al-fasihiyah waqi'in fi jawab asyart yang muqaddar. Yani fa al-fasihiyah yani al-mufsiha al-mubayyinah. Fa yang sifatnya menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan dari jawab, menjelaskan jawaban syarat. Yani kalau kamu ingin tahu tentang ini maka gitu. Ya, sudah berlalu tadi di apa? Apa tadi pada i'rab kalimat apa? Falismu. Falismu yurafu biqad dan seterusnya. Yani kalau kamu ingin mengetahui ya ciri-ciri masing-masing ya, dari kalimat tersebut fa, maka ini nih penjelasannya. Itu namanya fa al-fasihiyah. Al-fasihiyah yang bermakna al-mufsiha yang mentafsir apa yang menerangkan al-mubayyinah. Itu makna al-fasihiyah. Al-mufsiha atau al-mubayyinah. Baik, wa taqaddama al-kalamu 'alaiha. Ya, fi qawlihi falismu yu'rafu ila akhirih. Ini sudah berlalu. Yani di sini takdirnya apa? Kalau kamu ingin mengetahui, ya, kalau kamu ingin mengetahui hubungan antara empat lakop i'rab ini dengan tiga kalimat sebelumnya, fa, maka ini hubungannya nih. Falil asma'i min zalika raf'u wa nasbu wal khafdu, gitu ya. Wala jazma fiha. Gitu, itu takdir jumlah syaratnya. Ya, idza aradta an ta'rifa ya al-ilaqata, al-ilaqata baina ايش? Baina al-qabil i'rab wa baina al-kalimah ya ubain al-kalimat as-salas fa ini falis falil asma'i min zalika dan seterusnya. 6. Kata beliau lil asma' jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf taqdiruhu ka'in fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Berarti kan belum ada mubtada'nya. Falil asma'i takdirnya fa ka'inun lil asma' khabar. Jadi lil asma' jar majrur muta'alliq dengan khabar yang mahdhuf taqdiruhu ka'in. Min dzalika min harfu jar dza ismu isyaratin mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin bimin. Ya. Li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Wal lam lil bu'di wal kaf harfu khitabin la mahalla lahu min al-i'rab. Jelas? Ini dzalika terdiri dari tiga bagian. Dza ini isim syarat, lam lil bu'd isyaratun lil bu'd dan kaf adalah alamatul khitab. Ya, jadi perhatikan kaf yang seperti ini alamatul khitab, yakni dia ish harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Sama seperti iyyaka kemarin. Apa sama seperti iyyaka dalam pembahasan maf'ul bi? Iyyaka, iya adalah domir. Ya kan? Iya domir. Wal kaf alamatul khitab. Alamatul khitab. La mahalla lahu min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Taib. Ar-raf'u falil asma'i min dhalika ar-raf'u wal khafdu wal nasbu wal khafdu wala jazma fiha. I'rabnya ar-raf'u mubtada'un mu'akhar. Itu mubtada'nya. Khabarnya tadi kan apa? Muqaddar. Ya. Muqaddar. Tempat muta'alliqnya lil asma'. Jadi dia khabar muqaddam, mubtada' mu'akhirnya ar-raf'u. Mubtada'un mu'akhiran wa huwa marfu'un bil dhammati dhahirah. Wan nasbu ma'tufun 'ala ar-rafa' wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un. Wal khafdu ma'tufun aidan 'ala ar-rafa' wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un. Ini jelas i'rabnya ya. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u. Yani asal kalimatnya apa? Mubtada'nya dikasih ke depan. Ar-raf'u. Ya. Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu lil asma gitu ya, lil asma. La jazma fiha. Gitu ya. Jadi mubtada'nya di belakangkan. Wala jazma al wawu harful atof. Wala nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. tansibul ismu wa tarfa'ul khabar. Ya. Wa jazma ismuha mabniun 'alal fath fi mahalli nasbin. Ismuha mabniun 'alal fath fi mahalli nasbin. 6. Karena apa ini? Ismula dia masuk dalam pembahasan mansub mansubat. Cuman dia apa? Ah, manasab isim. Hah? Apa irob, apa irobnya? Kalau dia isim mufrad dia ah yubna ala mayun sabubihi. Ya kan? Dia dibina dengan alamat nasab nasabnya. Nah, di sini jazma ya. Alamat nasabnya apa? Fathah. Berarti dia apa? Mabni alal fath. Tapi dia fi mahalli jazmin. Ya, fi mahalli afan, fi mahalli nasbin. Li'anna husmun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Fiha fi harfu jar wal ha dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bi fi wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu ka'inun khabaru la. Jadi takdirnya wala jazma ka'inun fiha. Gitu ya. Wala jazma ka'inun fi fiha. Ha kembali kepada al asma. Ya, ha kembali kepada asma. Yani jazm tidak ada hubungannya dengan isim. Tidak ada, dia tidak terdapat pada isim. La jazma ka'inun fiha. Baik. Yani anna raf'a wan nasba wal khafdha wal khafdha wal khafdha takunu fil asma'i. Tiga irab ini, raf'a, nasab dan khafd, terdapat pada asma. Fa raf'u nahwu ja'a zaidun wa nasbu nahwu ra'aitu zaidan wal khafdu nahwu marartu bi zaidin. Wa qawluhu la wa la jazma fiha ya'ni anna jazma la yadkhulu fil asma'i kama sayati. Baik, ini wadhih. Wa qawluhu walil af'ali min dhalika raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha yu'lamu i'rabuhu mimma marra qablahu. I'rabnya sama persis. Baik, lil af'al jar majrur, jar majrur muta'alliq dengan khabar yang muqaddam taqdiruhu ka'in. Mana mubtada muakhirnya? Ar-raf'u. Sisanya yang lain ma'tuf. Wala khafdha fiha, ini la nafiyah lil jins, sudah berlalu. Yani anna raf'a wan nasba wal jazma takun fil af'ali. Tiga irob ini pada fi'il. Far-raf'u nahu qawlika adribu zaidan, an-nasbu nahu lan adriba zaidan, wal jazmu nahu lam adrib zaidan. Fadalla dhalika ala anna raf'a wan nasba mushtarikani bainal asma. Baik, ini jelas menunjukkan bahwa raf'a dan nasab ini mushtarak pada keduanya antara isim dan fi'il. Mushtarikani bainal asma'i wal af'al. Wa annal jarra khasun bil asma' wal jazma khasun bil af'al. 6. Jar khusus untuk isim dan jazam khusus untuk fi'il. Wa inna makhtassal ismu bil jarri li khiffatihi wa siqa lil jarri fata'adala. Wa aidan li kaunil ismi huwal asl fil irabi fakhtissa bi harakatin zaidatin alal fi'li bi khilafil fi'li fa innahu thaqilun wal jazmu khafifun fa qabala thiqalul fi'li khiffatal jazmi fata'adala. Ini yang kita sebutkan tadi. Kata beliau, jar dijadikan khusus untuk isim saja. Karena sementara jazam itu khusus untuk fi'il. Kenapa? Kata beliau, inna makhtassal ismu bil jar, isim itu atau jar itu hanya khusus untuk isim karena isim itu apa? Khiffah. Ringan. Berbeda dengan fi'il yang berat. Sementara kasra itu thiqal wa thiqalil jarri fa ta'adala, maka jadi seimbang. Ya, isim itu ringan, kasra itu berat. Ya. Jar itu apa? Berat. Fata adala. Kemudian apa? Sementara fi'il itu, kata beliau, bikhilafil fi'li. Berbeda dengan fi'il. Fa'innahu saqilun, karena dia itu berat. Wal jazmu khafifun. Sementara jazam itu ringan. Kenapa? Karena jazam tidak ada harokat. Berarti ringan. Ada munharokat. Alamat aslinya adalah apa? Sukun. Sukun ada munharokat. Maka dia ringan. Faqabala siqalul fi'li khifatal jazam. Maka, apa namanya? Siqal, beratnya fi'il dihadapi oleh ringannya jazm fata adala, maka keduanya maka jadilah seimbang. Baik, ini alasan yang pertama mengapa kasra itu khusus untuk isim. Alasan yang kedua disebutkan di sini, saya lompati tadi supaya tersambung pembahasannya. Alasan yang kedua, wa aidon, kenapa jar ataupun kenapa jar itu khusus untuk isim? Kata beliau, wa aidon, alasan yang kedua, likaunil ismi huwal asal. Karena yang menjadi asal ya adalah isim. Ya, huwal aslu fil i'rab. Ya kan? Yang menjadi asal dalam i'rab apa? Hah? Apa yang menjadi asal dalam i'rab? Isim, fi'il atau harf? Isim, kenapa? Karena fi'il asalnya adalah apa? Mabni, sudah kita sebutkan tadi. Fi'il asalnya mabni, huruf mabni semuanya. 6. Walaupun ada yang dikecualikan dari fi'il, tapi asalnya mabni. Sementara yang i'rab, asalnya adalah apa? Isim. Kata beliau, alasan yang kedua, liqawni ismi huwal aslu fil i'rab. Fakhtissa biharokatin za'idatin anil fi'li. Maka dikhususkanlah ia dengan harokat tambahan, ya, apa yang tidak dimiliki oleh al-fi'il. Yang tidak dimiliki oleh al-fi'il. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, naktafi. Selanjutnya insyaAllah ta'ala masuk dalam bab ma'rifatu. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Naam, nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalikal qadir 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.